Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa ba'd. Ya, sebelum masuk ke tamyiz, kita bahas dulu PR kemarin. Untuk kerjain kan? Ya. PR itu latihan ke berapa? Kedua, ketiga, keempat, apa ketiga, keempat aja? 2, 3, 4. Dok fil makanil khali minal jumali al-atiyati halan munasiban. Coba untuk letakkan. Waalaikumsalam. Di tempat yang kosong ini jumlah kalimat-kalimat ya. Di tempat-tempat berikut, antum letakkan di kalimat-kalimat berikut. Letakkan hal yang cocok dengan kalimatnya. Ya, sallaitu lillah apa di sini Mas Manto? Khasyian. Saya sholat pada Allah khasyian, boleh. Apa lagi? Khusyuan sama gitu. Khasyian atau mukhlison. Nah, itu. Baik. Mutmainnan boleh. La ta'kulit ta'ama. Nah, apa? Qa'iman. Qa'iman, baik. Isfah amman ataka. Isfah itu kan dari wazan sofaha, yasfahu. Memaafkan, mutadi dengan an. Nah, maafkanlah amman ataka, orang yang datang pada anda, halnya apa? Mu'tadiran. Dia minta uzur. Mu'tadiran. Ya, dari i'tadara ya'tadiru. Mu'tadiran. Khalisan. Baik, a'rif ma tahtahu khattun fil jumali alatiyah. Coba i'rab kalimat yang digaris bawahi di kalimat-kalimat berikut. Ja'ar rajul al-masrur. Apa i'rabnya al-masrur? Naat. Kenapa enggak bisa jadi hal? Karena dia datang dalam bentuk ma'rifah. Ja'ar rajul masrur. Apa i'rabnya? Naat. Kenapa enggak bisa jadi hal? Karena sahibul halnya nakirah. Ja'ar rajul masruran. Apa i'rabnya? Hal. Kenapa jadi hal? Baik, pertama memenuhi semua syarat ya. Sahibul halnya nakirah. Halnya datang dalam bentuk apa namanya? Sahibulnya ma'rifah. Halnya datang dalam bentuk nakirah dan dia datang setelah tamamul kalam. A'rif qaulahu ta'ala. I'rab firman Allah ta'ala ini. Wataraku ka qa'imah. Ya. Wataraku. Apa fi'il wataraku? I'rabnya. Wawnya enggak usah di'rab. Ma'ala hasbi ma qablah. Taraku bin Malin mabni ala dom istasolihi awil jama. Mana fa'ilnya? Taib. Kaf mana kaf? Kaf demir mutasil mabni ala alfat bimali nasbin maf'ulun bi qa'iman hal man. Taib. Mana sahibul halnya? Kaf bukan waw. Kemarin disangka Mas Manto waw. Kalau itu sahibul halnya apa? Kalau sahibul halnya waw bukan qaiman tapi qaimina. Sama seperti dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ya, mukhlishina lahuddin. Tapi kebanyakan pakai fa'il kan? Hah? Pakai sigofa'il itu. Enggak juga. Apa sigofa'il? Hal itu datang di kebanyakan dalam bentuk sifat. Bisa juga maf'ul, isi maf'ul. Saya katakan gini, ja Mas Manto madruban. Nah. Iya, Mas Manto datang dalam keadaan tercepol. Iya, madruban. Jadi ada dua, fa'il sama maf'ul gitu ya. Iya, ja Mas Manto madruban. Ya, iya kan? Jadi, ja Mas Manto madruban. Kenapa? Oh, setelah ja min baitihi madruban. Nah. Tercepol. Nah. Taib. Sadisan at-tamyiz. Yang keenam berikutnya at-tamyiz. Ya. Qala al-musannif. Ibnu Ajram rahimallahu taala at-tamyizu, qala al-musannif babu tamyizi. Bab tamyiz at-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawat. Kalau kemarin liman bahama min al-hay'at. Nah, ya. Tamyiz adalah isim mansub. Nah, kalau tamyiz bedanya dengan hal, dari sini aja udah beda nih isim. Nah, kalau hal bisa nanti jumlah ditakwil kemana isim. Ya. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Namun kalau hal kalau tamyiz enggak bisa. Dia mesti isim. Dia isim mansub al-mufassir yang dia menjelaskan mentafsirkan liman bahama. Kalau kemarin yang bagusnya apa? Istabhama. Karena istabhama maknanya apa? Khofiya. Dari yang masih samar dari zat. Dari zawat menjelaskan kesamaran pada zat-zat. Tamyiz zat. Ya, nahwu qaulika tasabbaba Zaidun. Zaid, ya. Apa namanya tasabbaba? Apa yang tasabbabanya? Ya, arokon. Ya, keringatnya Zaid bercucuran. Mengalir tasabbaba. Zaid mengalir. Apanya yang mengalir? Arokon. Keringatnya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Si Bakar itu berlapis-lapis itu. Apanya yang berlapis-lapis si Bakar? Syahman. Ya, lemaknya. Ya. Taba Muhammadun nafsan. Si Muhammad itu baik. Apa yang baik? Nafsan. Jiwanya. Ya. Ishtaraitu 20. Aku memberi 20. 20 apa? Gulaman, budak. Malak tutis'in, saya punya 90. 90 apa? Na'jatan, domba. Zaidun akramu minka, Zaid lebih baik pada engkau. Apanya? Aban, bapaknya. Ya. Wa ajmalu minka wajhan, ana ajmalu minka wajhan. Misalkan, ana ajmalu minkum wajhan. Misalkan. Ya. Ana aksaru minkum zaujatan, misalkan. Misalkan Mas Mantoya. Ana aksaru minhu zaujatan. Baik. Ya, huwa aqallu minni zaujatan, begitu. Ya, gitu Mas Mantoya. Ana aksaru minhu waladan. Oh, gitu ya. Baik. Mau kalah dia. Ya. Mana lagi tadi? Asyarhu at-tamyiz. Lihat itu di apa namanya? Di footnote. Ya. Qala. Dibaca coba. Itu. Apa namanya? Footnote. Antum baca antum. Ayo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala syarih hafidhah rahimallah wa hafidhahullah ta'ala. Bisa dua gitu, doanya. Gak apa-apa, Ustaz ya? Ya, gak apa-apa. Terus. Asyarhu at-tamyizu. Ta'rifuhu huwa al-ismul mansubu. Itu, di footnote. Oh, footnote. Ini karena efek madrub. Footnote yang ini, Sat? Iya, asma'ul adat. Ini ada adat juga sih, adat. Asma'ul adadi wal wazni wal kaili wal musahati kail ya, bukan kil ya. Kail wal masahati. Wal kil apa kail, Sat? Kail, kail. Wal kaili wal masahati alfadun mubhamatun. Mubhamatun. Li'annaka idha kulta ishtaraitu ishrina wa sakatta la yufham. Maksudnya? La yafhamu as-sami'. La yafhamu as-sami'u al-muradu min al-ishrina. Al-murada maf'ul dari ayah, yafham. La yafhamu as-sami'u al-murada min al-ishrina. Fa idza qulta ishtaraitu 20 qalaman faqad fasirtu ya teh. Kok fasir? Fasarta. Faqad fasarta. Faqad fasartal muradu minal murada. Faqad fasartal murada minal 20 biqaulika qalaman fa qalaman tamyizun. Wa kama yakunul ibhamu fi ibadil alfadhi fa innahu yakunu fi ibadil jumali nahu taba muhammadun nafsan fa nisbatu tibi ila muhammadin fiha ila muhammadin fiha ibhamun lihtimali an yakuna min jihatil ilmi awin nafsi awil ma'ishati falamma dukirat tamyizu nafsan irtafa al ibhamu fakulu makana bihadhil mathabati yusamma tamyizan. Nah. Ya. Asma'ul adadi, isim-isim adat, isim-isim bilangan, ya, wal wazni, wazan, timbangan, wal kail, sama ya, takaran, wal masahah, jarak, ya, itu adalah alfadun mubhamatun, dia lafad-lafad yang masih mubham, masih belum jelas, masih samar. Ya, fa li'annaka idza qulta, karena kalau Anda katakan ishtara itu 20, saya membeli 20. Wa sakatta, kemudian Anda diam, la yafhamu sami'ul murada min al 20. Maka orang yang dengar enggak paham tuh apa maksud dari 20. Fa idza qulta ishtara itu 20 qalaman, tapi kalau Anda katakan saya membeli 20 pena, faqad fassartal murada min al 20 biqaulika qalaman. Berarti Anda telah menjelaskan apa maksud dari 20 dengan ucapan Anda kolam pena. Fa kolaman tamyizun, maka kolam tamyiz. Wa kama yakunu libham fi ba'dil alfat, sebagaimana kemubhaman, ketidakjelasan itu di sebagian lafaz. Fa inna yakunu fi ba'dil jumal, bahkan bisa juga di sebagian kalimat-kalimat sempurna. Ya, di kalimat taba Muhammadun, Muhammad toba, baik. Apanya yang baik? Nafsan. Fanisbatu tib. Ya. Ya. Bukan nisbatu tib ya, toba. Toyib ya. Ya. Ya. Ya. Maka fanisbatu tayyib ila Muhammadin, nisbah kebaikan kepada Muhammad fiha ibham, masih mubham. Lihtimal ayakuna min jihatil ilm awin nafs awil ma'isha, karena ada kemungkinan itu dari aspek ilmu, dirinya atau ma'ishahnya, ya, apa namanya, penghidupannya. Maka fala mazukira tamyizu, tatika disebutkan tamyiz nafsan, irtafal ibham, hilanglah, terangkatlah ibham tadi, kemubhaman, kesamaran. Ya. Baik. Faqulu maka nabi hadhil masabati yusamma tamyizan. Maka seluruh bentuk yang seperti ini, yang semodel dengan ini dinamakan tamyiz. Ya. Asyarhu at-tamyizu ta'rifuhu wal ismu al-mansubu al-mufassiru lima istabhama. Ini enggak perlu dijelasin lagi ya. Minad zawat awin nas awin nisab, ya, dari zawat yang menjelaskan kesamaran dari zawat atau nisab, nisbah, ya, penisbatan, berbagai penisbatan. Contoh misalu ishtaraitu 20 gulaman taba Muhammadun nafsan. Ya, ini udah enggak perlu diterjemahkan. I'rabnya gulaman tamyizu dzat. Li'annahu fassara kalimatan mufradatan wa hiya 20. Karena tamyiz ini menjelaskan kalimat mufradah. Ya. Tamyiz mufrad, kalimat yang mufrad. Ya. Kata yang tunggal yang mufrad yaitu isrin. Nah, nafsan sendiri tamyizu nisbatin, tamyiz nisbah. Ya. Li'annahu fassara jumlata taba Muhammadun. Karena dia mentafsirkan kalimat taba Muhammadun. Anwa'uhu, jenis-jenis tamyiz, tamyiz nau'an, mufradun wa jumlatun. Ada tamyiz mufrad, ada tamyiz jumlah. Tamyizul mufradi wa huwa alladhi yuzilul ibhama an kalimatin wahidatin. Nah, ini apa namanya? Qaidnya ini, syarat, apa definisinya? Tamyiz mufrad itu apa? Tamyiz yang menghilangkan kemubhaman, kesamaran dari satu kalimat. Ya. Lihat di footnote au ma huwa bimanzila ya, bimanzilatiha kal adadi al murakkabi, atau yang dia bimanzilatiha, atau yang posisinya seperti bilangan, bilangan yang murakkab, yang tersusun. Nahu qaulika, tersusun itu berarti bilangan itu bukan satu ya, tapi dua. Semisal bilangan 11 sampai 19, itu kan satu bilangan. Misalkan ahada satu, asyara satu. Ya, itu adat murakkab namanya. Naam. Ya. Semisal firman Allah Ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara. Saya melihat 11. 11 apa? Kaukaban. 11 bintang. Ya, jadi ada tamyiz mufrad, ya, tamyiz yang menghilangkan kesamaran dari satu kalimat. Ya, atau yang posisinya seperti adat murakkab. Adat murakkab ini ya, bisa bilangan 11 itu adat murakkab, sampai 99 itu adat murakkab itu. Ya, isrin wa khamsa wa isrina apa? Itu adat murakkab. Nah, itu dia digolongkan ke tamyiz mufrad. Ya. Ya, ati tamyizul mufrad ba'da. Nah, tamyiz mufrad itu dia datang setelah pertama al-adadi. Setelah adat. Nahu qaulika malaktu tis'ina na'jatan. Nah, setelah adat, setelah bilangan. Saya memiliki 90 domba. Atau al-wazan, timbangan. Nahu qaulika ishtaraitu ritlan asalan. Saya membeli 20 bukan liter ini ya. Ritel 20 itu hitungan terdahulu, ritel. Ya, bukan liter. Ya. Konversi terdahulu. Kalau bahasa sekarang pon ya. Saya membeli 90 ya, ritel, saya membeli 1 pon. 1 pon apa? Madu. Asalan. Atau kail, takaran. Nah, qaulika tasaddaqtu bisa'in tamran. Ya, saya bersedekah dengan satu sa'. Satu sa' apa? Tamer. Kurma. Ya, kurma. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu satu raupan tangan orang dewasa penuh. Meraup beras. Penuh. Satu, ngeraup lagi penuh tangan dewasa. Dua, tiga, empat. Itu satu sok. Saya bersedekah dengan satu sok kurma. Atau misahah, atau masahah juga boleh. Jarak. Ya. Misahah itu bukan jarak ya. Apa area ya. Masafah yang jarak, afwan. Misahah area. Ya, misahah. Nahu qaulika hadha shibrun ardan. Kalau yang jarak masafah. Ukuran, ya. Ukuran. Area lah ya. Kalau jarak itu masafah. Tadi juga ada kalimatnya ya. Yang di footnote ya. Iya. Itu diralat itu. Bacanya bukan masa tapi misaha. Area. Nah, qaulika hadza shibrun, ini satu jengkal. Satu jengkal apa? Tanah. Ardhon, satu jengkal tanah. Ya. Ini satu jengkal tanah. Taib. Nah, ini tamyiz mufrad. Berarti dia datang terletak setelah adat, wazan, kail, misahah. Ini diapalin, tamyiz mufrad. Ya. Nah, tamyiz jumlah. Berikutnya tamyiz jumlah, huwa alladhi yuzilul ibham 'anil jumlah. Dia menghilangkan kesamaran dari jumlah. Nahu qaulika tasabbaba Zaidun. Ini kan jumlah tuh, tasabbaba fi'il Zaidun, fa'il araqan. Zaid bercucuran, apanya? Araqan. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Ini kan tuh jumlah. Zaidun akramu minka aban. Ini jumlah. Ya. Fa kullun min araqan syahman aban, itu semuanya tamyizu jumlatin. Tamyiz jumlah mansubun. Ya, walamatu nasbihi al-fathatu az-zahira. Jadi tamyiz jumlah berarti yang dia yang datang setelah jumlah. Wa min amsilati tamyiz jumlah fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala wasta'ala ar-ra'su syai'a syaiba wa qauluhu wa fajjarna al-ardu 'uyuna wa qaulu ana aktsaru minka mala. Ya. Nah, di antara contoh tamyiz jumlah di Al-Qur'an ya, dan ista'ala ra'su ya, ista'ala ra'su, kepala saya udah penuh ditumbuhi, tumbuhi lo apa? Syaiban, uban. Fajjarna al-ardha, kami jadikan apa ya, bumi memancar. Memancarkan apa? Uyunan, mata-mata, mata-mata air. Anak aksaru minka, saya lebih banyak pada engkau. Banyak apanya? Malan, hartanya. Nah, ini namanya tamyiz jumlah. Ya. Qala al-musannif, nanti di muraja'ah lagi. Ya. Masih ada yang keder sini? Wadi ya. Jelas di sini. Ya. Tamyiz adat dia datang setelah adat, tamyiz jumlah datang setelah jumlah. Ya. Tamyiz adat tamyiz mufrad dia datang setelah kalimat yang mufrad. Tamyiz jumlah dia datang setelah jumlah. Ya, tamyiz mufrad dia datang setelah adat, wazan, kail, misaha. Nah, kalau tamyiz jumlah dia datang setelah jumlah. Ya. Kalau toba Muhammadun nafsan, itu tamyiz mana? Tamyiz mufrad atau tamyiz jumlah? Jumlah. Baik. Ya. Qala al-musannif, kemudian kata Ibnu Ajurram, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tamyiz tidaklah datang kecuali dalam bentuk nakirah, sama seperti hal, tidaklah datang kecuali dia setelah sempurna kalam, sama seperti hal. Ya, asyarhu. Ya. Bistiqra'in nahwiyyin wa tatabbu'ihim li lughatil arabi wajadu anna tamyiza la yakunu ghaliban illa nakiratan. Ya. Dengan istiqra', dengan penelitian, pengkajian an-nahwiyyin, pekalangan para ulama ahli nahwu, wa tatabbu'ihim, dan karena penelusuran mereka li lughah al-arabi, terhadap bahasa Arab, wajadu, akhirnya mereka para ulama ahli nahwu mendapati anna tamyiza, bahwasanya tamyiz la yakunu ghaliban illa nakiratan. Tamyiz ghaliban, kebanyakan, tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk nakirah. wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah dia datang kecuali setelah kalimat sempurna. Ai ba'da jumlatin tamatin, setelah kalimat sempurna. Li'annahu fadlatun. Karena yang namanya tamyiz itu fadlah. Fadlah itu apa sih? Lawan dari umdah. Umdah itu apa sih? Yang kalimat tidak sempurna kalau dia tidak disebutkan. Artinya di induk dari kalimat. Itu namanya umdah. Ya, contoh umdah adalah mubtada. Zaidun qa'imun. Tiba-tiba qa'imun. Si Zaidnya enggak disebutin. Sempurna kalam enggak? Kenapa? Karena dia umdah. Nah, kalau fadlah itu apa? Ya, fadlah itu yang tanpa dia kalimat sudah sempurna. Fadlah. Ya, contoh apa? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ja'a Zaidun. Udah, sempurna kalam, enggak ada maf'ulnya. Coba kasih maf'ul. Ja'aka Zaidun. Zaid datang pada engkau. Ya. Itu khusus fi'il lazim atau sama tadi juga sama? Sama. Ya, doroba Zaidun. Emangnya kalimat belum sempurna? Udah, Zaid memukul, udah, fi'il fa'il. Ya enggak apa-apa, mukul aja dia. Masih bingung. Ya enggak, kalimat sempurna. Antum aja yang bingung dia. Kita tahu kan? Masih imam saya. Ya. Dorobat zaujatuka. Mukul apa? Ya mukul antum lah pasti. Dorobat zaujatuka. Ya kan? Nah. Berarti apa? Dorobatka zaujatuka. Udah maklum itu. Hah? Mubham. Siapa lagi? Masa istilahnya mukul Riyandi? Mana lagi tadi? Fawaid wa tanbihatun. Ya. Fawaid dan tanbihat. Ya, fawaid wa tanbihatun, faedah-faedah dan catatan penting. Ya, dzakarul musannifu anna tamyiza mufassirun liman bahama min az-zawat wa lam yadhkur ya awin nisab. Nah, musannif di sini Ibnu Ajurram hanya menyebutkan bahwa tamyiz pentafsir dari zawat, dari zat yang belum jelas. Dan beliau tidak menyebutkan nisbah. Kenapa demikian? Iktifaan bil amsilati. Karena sudah merasa cukup dengan contoh. Beliau kan kasih contoh. Ya. Ya, beliau kasih contoh apa? Tadi nisbah toba Muhammadun nafsan. Ya, udah contoh, udah selesai itu. Ya, nisbah. Ya. Tamyiz nisbah. Dia mentafsirkan jumlah. Mentafsirkan jumlah. Baik. Qala al-Hamidi, berkata Syekh Al-Hamidi, wa ma'na qawlil musannif min adawat jam'u dzat wa dzatu syai' haqiqatuhu. Nah, kata Al-Hamidi, ya. Makna perkataan musannif min adawat, zawat itu adalah jamak dari zat, dan zat adalah sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Baik. Laisa asani, laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban. Tidak setiap adad tamyiznya dalam bentuk mansub. Fal adadu min salasatin ila asyratin wal mi'atin wa akhwatiha wal alif yakunu al ismu ba'daha majruran ala annahu mudafun ilaih. Nah, sedangkan a'dad, ya, bilangan-bilangan dimulai dari 3 sampai 10, ini yang pertama. Kemudian 100 dan akhwat-akhwatnya, kemudian 1000 dan akhwat-akhwatnya, maka ma'dudnya yang dibilang yakunu ba'daha tamyiznya itu majrur ala annahu mudafun ilai, dia sebagai mudafun ilai. Nahu qawlihi ta'ala, ya, fa amatullahi mi'ata am, ya, fa amatahullahu mi'ata am, Allah mematikan dia mi'ata amin, selama 100 tahun. Ya, antum katakan begini, indi, ya, saya memiliki, ya, apa namanya, 3 pena, ya, indi salasu aklamin, aklamin. Nah, 3 sampai 10 tamyiznya dalam bentuk majrur, mudhofun ilaih. Ya. Dan dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Paham enggak sini? Ngerti? Nah, yang di i'rab tamyiz mansub 11 sampai 99. Dan tamyiznya pertama mansub sebagai tamyiz, yang kedua dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk apa? Mufrad. Misalnya saya katakan begini, telah datang ya 20 siswa. Kan 20 jamak. Ya, tapi tamyiznya dalam bentuk mufrad. Ja'a isruna taliban. Ya, ja'a isruna taliban. Kalau ja'at isruna talibatan. Ya. Taliban. Begitu. Taliban. Paham guys ini ya? Kalau 11 sampai 99 tamyiznya itu wajib mansub dan wajib dalam bentuk mufrad. Namun 3 sampai 10 ya itu dalam bentuk apa? Majrur dan jamak. Namun 100 sampai dan akhwatnya majrur dalam bentuk mufrad. Majrur dalam bentuk mufrad. 1 dan 2. Hah? 1 dan 2 disesuaikan. Ya, disesuaikan. Kayak Mas Manto mengatakan li zaujatun wahidah. Eh ini wahidatun. Nah, disesuaikan. Iya, bukan. Ya, li zaujatun wahidatun. Marartu ya bimra'atin wahidatin. Disesuaikan i'rabnya. Ya, marartu bimra'atin wahidatin. Ya, disesuaikan. Ya. Mana lagi tadi? I'rabnya berarti nanti fi mahali apa enggak? Enggak. Bukan, makanya dia mabni fi mahal. Enggak. Iya. Terus berikutnya. Mana lagi tadi? As-salis. Iya. Qaulul musannif wala yakunu ila nakiratan hadza ala mazhabil basriyyin. Tamyiz tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk nakirah. Ini berdasarkan pendapat ulama nahwu yang ada di Basrah. Wa amal kufiyun, adapun ulama nahwu yang ada di Kufah, fahum yujizuna an ya'tiya at-tamyizu ma'rifatan. Mereka yujizun, memperbolehkan tamyiz datang dalam bentuk ma'rifah. Wa ja'alu minhu qawlahu ta'ala. Dan mereka menjadikan contoh tamyiz yang ma'rifah ini firman Allah Ta'ala, illa man safiha nafsah. Man safiha nafsah. Ya. Kecuali orang yang memperbodoh. Memperbodoh apa? Nafsah. Aisyataha batirat. Kan akan hal ini, tamyiz datang dalam bentuk ma'rifah, berbagai syawahid. Ya. Berbagai syahid-syahid, bukti-bukti dari ucapan orang-orang Arab yang sangat banyak kasiratan. Ya, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hadha alladhi qalahu al-Kufiyyun asahhu fil lughati wal ma'na. Nah, yang dikatakan oleh orang-orang Kufiyyun, arti para ulama nahwu yang ada di Kufah ini terkait tamyiz boleh dalam bentuk ma'rifah, itulah yang paling lebih sahih. Ya, secara bahasa dan makna. Baik. Rabi'u yang keempat. Al-ismu al-mansubu ba'da ismi tafdili yu'rabu tamyizan. Ya, isim mansub setelah isim tafdil. Isim tafdil ya, paham ya? Akramu. Yang adanya itu apa namanya? Perbandingan. Ana ajmalu minka wajhan. Gitu kan? Lebih-lebihkan. Bukan adanya perbandingan, ada yang mufadalah, ada yang lebih unggul dan ada yang diungguli gitu. Ya. Nah, isim yang terletak setelah isim tafdil di i'rab sebagai tamyiz. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada dan orang beriman sangat besar cintanya. Sangat besar apa? hubban lillah. Ya. Taib. Ya, musyriku zamanina aghladu syirkan min musyrikil awwalin. Ya, musyrik zaman kita sekarang aghladu syirkan, kesyirikannya aghlad, lebih parah minal musyrikin al awwali, daripada kaum musyrikin yang terdahulu. Nah, baik. Syekh Manto a'lamu minni apa namanya? Ilman. Ya. Baik. A'lamu minni, aksaru minni ilman. Ya, baik. Bi tariqati ya, natijati minad darb. Nah. Baik. Al-khamis yang kelima, al-ismu al-mansubu ba'da ni'ma wa bi'sa yu'rabu tamyizan. Isim mansub yang terletak setelah ni'ma dan bi'sa, ini di al-jurumiyah antum belum belajar ni'ma dan bi'sa. Di al-mutamimah nanti ada. Ya, ni'ma itu ya sebaik-baik pujian, kalau bi'sa seburuk-buruk. Ya. Ya, i'rabnya itu yang datang setelah nikmah dan bisa adalah di i'rabnya sebagai tamyiz. Ya, itu di i'rabnya sebagai tamyiz. Ya, nikmah khuluqan contoh asidku. Bisa khuluqan al-kadzibu. Sebaik-baik akhlak adalah kejujuran. Sebaik-baik akhlak adalah kedustaan. Buruk-buruk apa? Bisa khuluqan seburuk-buruk akhlak adalah kedustaan. Ya. Yang keenam. Zakara annahu yuna furuqan bainal hali wa tamyiz nadhkuru minha. Para ulama alinahu nahwiyun menyebutkan furuq, berbagai perbedaan antara hal dan tamyiz. Kita akan sebutkan di antaranya. Annal hala ya'ti mubayyinan lil hay'at wa tamyizu ya'ti mubayyinan lidzawat awin nisab. Ya. Bahwasanya hal datang menjelaskan hay'at, kondisi. Tamyiz menjelaskan ya, zat dan nisbah. Al hal ya'ti ghaliban wasfan mushtaqqan. Hal itu kebanyakan dia datang dalam bentuk wasaf. Ya, sifat yang mustaq, isim fa'il, isim maf'ul, kebanyakan. Sedangkan tamyiz ya'ti ghaliban isman jamidan, datang dalam bentuk isim jamid, isim yang tidak ada mustaqnya, yang tidak mustaq. Ya, makanya tadi kan disebutin tuh ya. Ana ajmalu minka wajhan. Wajhan itu kan enggak ada tasrifnya. Isim apa? Ya, isim jamid. Ya. Al-halu yakunu mufradan au jumlatan. Hal itu bisa dalam bentuk mufrad. Ya. Atau jumlah au syibha jumlatin. Atau dalam bentuk syibhu jumlah, jar majrur atau dzarab. Wa tamyizu la yakunu ila mufradan. Sedangkan tamyiz tidaklah datang kecuali dia dalam bentuk mufrad. Makanya dia disebutin hanya isim. Baik, al-i'rabu i'rab dari tamyiz. Sebelum kita baca nanti tamarinnya, latihannya. Ya. Hilmi, ikra. Hah? Oh, nah itulah dia emang begitu. Parah. Parah emang dia. Tak ketemu di jalan juga enggak kenal. Saya enggak tahu dia tuh di Herin yang mana. Temu sama Herin begini paling dia. Herin senyum, Mas Manto. Herin, Mas Manto. Siapa lu ya? Itu paling tuh dia tentang. Hati-hati. Ayo, Helmi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-i'rabu inni ra'aitu ahada asyara kawkaba inni inna harfu tawkidin yansibul isma wa yarfa'ul khabara wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin ismun ismu inna. Naam. Ra'aitu ra'a fi'lun madin mabniun 'ala as-sukuni wat ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru inna. Tayyib, ahsanta. Ahada 'asyara mabni 'ala fathi al mabni 'ala fathil juz'aini. Juz'aini dia mabni dengan dipatahkan dua bagian, bagiannya ahada bagian pertama, bagian keduanya asyara. Fathah dua-duanya itu. Dua bagiannya. Terus mabni 'ala fathil juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kawkaba tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Washta'ala ar-ra'su shayba. Washta'ala al-wawu harfu 'athfin. Ishta'ala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Ar-ra'su fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Shayba tamyizun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Fajjarna فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره عيون تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أنا أكثر منك مالا. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أكثر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منك جار ومجرور متعلقان بأكثر. بأكثر. بأكثر. Malan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik. Berikutnya itu PR ya. Tamarinu dahatan tahta tamyizi fil ayati tadiyah. Untuk letakkan di garis di bawah tamyiz, garis bawah di bawah tamyiz dari ayat berikut inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Ya gampang. Latihan kedua, ketiga, keempat besok insyaallah kita bahas. Ya, sekaligus besok kita masuk ke mustasna. Besok hari Kamis ya. Kalau irobnya yang itu yang majrur gimana? Yang indi salah satu aklami. Ya, kenapa? Ya itu salah su aklam. Ya apa yang ditanya? Berarti itunya kan itu kalau tiga. Mudhofun ilai. Mudhofun ilai. Kan tadi saya kasih tahu bilangan 1 sampai apa? 3 sampai 10. Majrurnya sebagai mudhofun ilai. Ya. Tamyizun majrur gitu kan. Enggak usah, mudhofun ilai aja. Dah. Antum mubtada muakhir. Nah, indi salasu. Ya. Li salasu azwajin misalkan. Nah. Ya. Mubtada. Masa indinya yang jadi mubtada? Kan dorob, mana bisa? Mubtada kan isim marfu al-ari. Isim marfu, isim. Taib, cukup ya. Randy ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.